Sugeng dalu ati sing biyen tau ngelarani wis suwe ora rene we lu ngomong masalah sepele we golek liyane pengen balik karo kowe. Wes cukup. Aku pamit. Aku wes ora.